الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم أشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بأشر ما أمر به نجا أو كما قال صلى الله عليه وسلم Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta. Yang menjadikan segala-galanya. Langit dan segala kerajaan langit. Dan bumi dan segala kerajaan bumi. Yang hanya dia kita sembah. Yang tidak ada Tuhan selain dia. Tiada sekutu, tiada pembantu. Yang apabila berkehendak untuk sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa-apa saja yang dia hendak buat segala sesuatu. Memada bagi dia kata jadi. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik, nabi pilihan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Allah hantar sebagai nabi akhir zaman. Yang tidak ada nabi selepas dia. Yang membawa cahaya, kemenangan dan ketenangan kepada seluruh alam, seluruh manusia sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kemuliaan ini. Menjadikan kita umat kepada nabi yang terbaik, nabi pilihan. Bukan saja menjadi umat kepada nabi yang terbaik, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, dengan ihsannya, telah mengurniakan pula kepada kita umat ini satu perkara besar yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana umat sebelum ini, yaitu usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. kehebatan, kemuliaan, keagungan, kelebihan. Diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu sehingga menjadi kecemburuan para-para nabi. Umat akhir yang kecil lagi kerdil, tetapi di sisi Allah tidak dipencil. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan satu perkara yang besar. Pewaris, penyambung, penerus kepada usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas maksud ini, atas semangat ini, atas jazbah ini, atas niat ini dan atas rasa ini, saya dan tuan-tuan kita berkumpul, berhimpun dengan ini semangat, ini rasa bahawa kita adalah umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang Islam yang bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha dakwah, usaha agama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal selama-lama. Maka saya dan tuan-tuan, kita perlu sedar, kita perlu faham bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak hantar kita ke dunia ini saja-saja. Bukanlah terlebih daripada umat Nuh alaihissalam, tidak juga lebihan daripada umat Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat akhir zaman dengan maksud yang besar. Bagaimana usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita teruskan? Buangkan daripada hati kita, daripada sangkaan-sangkaan kita, segala sangka-sangka, segala rasa-rasa, saya bangsa itu, saya bangsa ini, saya kaum itu, saya kaum ini. Buangkan ini sangka-sangka, buangkan ini rasa-rasa, tetapi letakkan sangkaan, rasa yang betul, saya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanggungjawab untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Buangkan daripada hati kita segala rasa-rasa, sangka-sangka, saya pekerja itu, pekerja ini, saya kedudukan itu, kedudukan ini. Saya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa, setiap keadaan, sayalah penyambung kepada kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanggungjawab seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh alam sampai hari kiamat. Kemuliaan, kelebihan inilah menjadi kecemburuan para nabi-nabi terdahulu. Ada di antara mereka nabi-nabi Allah hantar untuk satu keluarga, maka tanggungjawab dakwah dan ta'limnya hanya kepada keluarga itu, tidak keluarga yang lain. Ada nabi-nabi yang Allah hantar hanya untuk satu kampung, satu desa, maka tanggungjawab dakwah dan ta'lim hanya kepada itu kampung, itu desa, tidak kampung yang lain. Ada nabi-nabi Allah hantar untuk satu bandar, satu kota, maka demikian pula tuan-tuan yang mulia, tanggungjawab dakwah dan ta'lim hanya kepada itu bandar, itu kota, tidak kota-kota yang lain. Ada di antara mereka Allah hantar satu negeri, satu negara, ada pula satu kerajaan, pemerintahan, penguasa, ada pula nabi-nabi dihantar untuk satu kaum, satu bangsa, dan ada pula dihantar untuk satu kumpulan, satu golongan manusia. tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk manfaat seluruh umat, bukan satu kaum satu bangsa, seluruh alam, bukan satu kampung satu kota satu desa negeri negara, bukan pula satu pemerintahan satu kerajaan penguasa, dan bukan hanya satu tempoh satu masa, tetapi sehingga hari kiamat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala hadirkan ini Nabi masa yang singkat, tempat yang dekat, 22-23 tahun lebih kurang, 9-10 tahun di Madinah, dan sebelum itu 12-13 tahun di Mekah. Masa yang singkat, dan hanya sekitar Hijaz, Mekah, Madinah, tempat yang dekat. Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan ini Nabi untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Berkadaran dengan kerja telah ditambah, bukan untuk satu tempat, bukan satu kampung, satu desa, satu kota, satu negara, tetapi seluruh alam. Berkadaran dengan kerja telah ditambah, bukan satu kaum, satu bangsa, satu kumpulan manusia, tetapi untuk seluruh umat. Dan berkadaran dengan masa telah ditambah, bukan hanya setelah wafat tamat syariat, tetapi sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahim dan ihsannya telah pilih dan terima ini umat saya dan tuan-tuan sebagai pekerja kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah terima ini umat untuk penyambung kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi mereka yang bertanggungjawab untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Maka umat ini juga bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia, kita harus bersyukur pada Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik, biadihil khair, hanya di tangannya, di dalam kekuasaannya segala kebaikan, yang telah memberi kepada kita kebaikan yang banyak. Walaupun kita bukan orang pilihan, tetapi ini umat adalah umat pilihan. Menjadi kecemburuan nabi-nabi yang di padang mahsyar, umat ini akan diletakkan di satu tempat yang khas bersama para anbiya alaihissalatu wassalam. Mereka anbiya, mereka telah ta'aruf, mengenal di antara satu sama yang lain. Dalam Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipertemukan dan diperhimpunkan dengan mereka. Mereka telah kenal di antara satu sama lain. Tiba-tiba dalam tempat yang khas ada ribuan lagi manusia. Mereka hairan bertanya-tanya, ini nabi zaman mana? Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka, wahai nabi-nabi, mereka bukan nabi seperti kamu, tetapi mereka adalah umat kepada nabi akhir zaman, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku telah pilih dan terima untuk buat satu kerja sebagaimana aku telah beri pada kamu kerja dakwah. Malah aku lebihkan mereka daripada kamu. Antara kamu aku hantar satu keluarga, ada yang aku hantar satu kampung, satu desa, satu bandar, satu kota, ada pula satu negeri, satu negara, pemerintahan, penguasa, satu kumpulan manusia. Dan apabila kamu wafat bersama kamu, aku tamatkan syariat, aku datangkan lain nabi demi nabi. Tetapi ini umat, aku telah tanggungjawabkan mereka. Apabila selagi daripada sebelum wafatnya nabi mereka, aku telah serahkan kerja nubuat kepada mereka, yang mereka bertanggungjawab untuk seluruh bangsa, seluruh umat, seluruh alam, seluruh negara, seluruh kerajaan penguasa, seluruh kumpulan manusia, petani, peniaga, pedagang, penjaja, orang besar pemerintah, orang biasa, laki-laki dan wanita, yang aku telah hantar mereka bertanggungjawab seluruh umat sampai hari kiamat. Inilah kemuliaan yang saya dan tuan-tuan, kadang-kadang kita terlalai, terleka, di benak otak minda kita terlupa. Masih lagi rasa-rasa, saya bangsa itu, saya bangsa ini, saya pekerja, saya peniaga, saya petani, saya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Seluruh alam medan kita, seluruh bangsa adalah medan kita sampai hari kiamat. Inilah maksud Allah hantar dan Allah istihar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki, perempuan, yang telah tua nak mati, yang baru dilahirkan, orang timur, orang barat, orang utara, orang selatan, yang tinggal di kota-kota, gedung-gedung tinggi, tinggal di desa jauh, di tengah-tengah hutan, yang bertebaran di tanah-tanah besar, yang terlepas di pulau-pulau tengah lautan, kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Bukanlah kerana pencapaian kamu dalam kepandaian kamu, kebolehan kamu. Bukan kerana ramainya kamu. Umat dahulu lebih hebat-hebat lagi pencapaian mereka. Tapi kamu adalah umat yang terbaik yang aku hantar khusus bukan untuk bangsa kamu. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dihantar untuk seluruh manusia. Kerana apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana kamu mengajak manusia kepada ta'aruf. Kamu memperkenalkan Allah yang Maha Pencipta kepada manusia. Dan kamu bertanggungjawab membawa seluruh manusia kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha Perkasa. Dialah Allah yang buat segala sesuatu. Tak ada bantuan, tak ada cadangan, tiada pandangan, tak perlu tempat dan peralatan. Fa'alul lima yurid, yang dibuat apa yang dihendak, sekehendak-kehendak. Dan kamu menegak mereka daripada mungkar. Dan sebesar-besar mungkar, manusia tak kenal pencipta. Orang Islam kepada maksud hidup sudah lupa. Manusia tak kenal pencipta. Manusia kenal ghairullah. Manusia tidak kenal Allah. Inilah tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Kita bergerak seluruh alam, seluruh negeri, seluruh negara, timur, barat, selatan, utara, kampung-kampung, kota-kota, nun di jauh di dalam belantara, di pulau-pulau, di tengah lautan samudera. Kita bergerak merentasi laut dengan bahtera, merentasi benua bertebangan di udara, untuk bagi tahu manusia, Allah lah Tuhan kamu. Tidak ada selain Allah yang boleh berbuat apa-apa. Tidak ada selain Allah. Dialah pencipta langit dan segala kerajaan langit. Dialah penjadi, penyempurna bumi dan segala kerajaan bumi dan segala isi-isinya. Dialah penyempurna kepada segala keinginan, keperluan langit dan segala penduduk-penduduk langit. dialah penyempurna kepada keperluan, keinginan bumi dan segala penduduk bumi. Tidak ada penguasa di mana-mana langit selain Allah. Tidak ada penguasa di mana-mana bahagian di bumi selain Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Saya kena sedarkan diri saya. Kita kena sedarkan diri kita. Kita telah lama lalai leka. Kita telah lama lupa alpa. Sehat tubuh badan, ruh kita telah lama menderita. Umat berada di jurang-jurang neraka. Tidak ada masa untuk gembira tertawa. Tidak ada masa untuk madah seloka cerita-cerita. Umat menderita berada di pinggir-pinggir neraka. Kita duduk di sini dengan ini semangat, dengan ini rasa. Semangat saya orang Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah risau kita di waktu siang, tangisan rintihan di waktu malam. Yang bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Kita duduk di sini. Sekarang, sekarang, sekarang. Saat ini, saat ini, saat ini. Dengan ini rasa, dengan ini sangka. Yakinlah, seluruh alam telah terkesan. Hidayat telah bertebaran. Allah subhanahu wa ta'ala telah buat keputusan. Yakinlah tuan-tuan yang mulia. Apabila kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan matlamat dan maksud hidup dan maksud mati kita. Suatu ketika nanti, suatu ketika nanti. Suatu saat nanti, suatu saat nanti. Kita, sedang kita masih hidup bernafas, belum mati lagi. Berpetang-petang, bermalam-malam kita tidur. Atau kita bangun berpagi-pagi. Dengar berita, dengar berita, dengar berita. Seluruh Eropah sudah Islam. Seluruh Amerika sudah Islam. Seluruh Rusia sudah Islam. Seluruh Timur sudah Islam. Allah buat keputusan. Allah subhanahu wa ta'ala pemberi hidayah. Apabila kita betulkan niat kita, sangka kita, rasa kita. Buangkan daripada hati dan benak kita. Rasa suku-suku, kaum-kaum, bangsa-bangsa. Rasa kedudukan itu, pangkat dan kuasa. Saya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam. Sampai hari kiamat. Yakinlah Allah buat keputusan. Seluruh umat akan datang kepada Islam. Tidak akan dengar lagi. Tidak akan dengar lagi orang tidak solat. Tidak akan dengar lagi orang tidak bayar zakat. Tidak kelihatan di jalan-jalan. Di luar-luar rumah, wanita tidak tutup aurat. Tidak lihat, tidak dengar lagi. Dengan syarat saya dan tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan kena fahamkan diri saya. Diri kita. Saya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Dalam ta'lim, semangat ini mau diterapkan. Dalam ta'lim muhalla, dalam ta'lim keluar jalan Allah. Dalam mesyuarat harian, dalam usaha tempatan. Dalam 2.5 jam DTI. Rumah-rumah, pintu-pintu. Laki-laki akil balik kita jumpa, kita temu. Kepada mereka kita mau cakap, bagi tahu. Tuan, Nabi tidak ada lagi. Saya dan tuan, Allah telah pilih dan terima. Bertanggungjawab untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Sediakan tiap laki-laki akil balik. Pujuk rayu mereka. bawa mereka daripada rumah mereka ke rumah Allah. Dudukkan mereka dalam rumah Allah. Sediakan mereka dalam ta'alim. Muzakarahkan kepada mereka sifat-sifat sahabat. Ceritakan kebesaran Allah. Beritahu mereka maksud hidup. Sediakan mereka untuk ziarah rumah-rumah. Pujuk rayu setiap laki-laki akil balik. Jangan lepas satu rumah. Jangan tinggal satu orang. Setiap laki-laki akil balik. Kesediakan mereka, sediakan mereka. Da'wah mereka kepada kebesaran Allah. Ceritakan kepada mereka tentang sunnah. Beritahu mereka kisah Nabi dan Anbiya. Target mereka keadaan kita sahabat. Sediakan mereka, jadikan da'wah sebagai hidup mereka. Bergerak rumah-rumah, pintu-pintu. Setiap laki-laki akil balik kita jumpa, kita temu. Pujuk rayu mereka, bawa ke masjid. Dan bila mereka balik, siapkan mereka supaya da'wah bermula di dalam rumah mereka. Beritahu mereka, ada pintu agama yang perlu dibuka dalam rumah mereka. Mulakan dengan ta'lim fada'il di rumah mereka. Sediakan diri mereka dengan ahli rumah mereka. Supaya mereka duduk baca ta'lim. Muzakarah enam perkara. Dan halkah Quran. Halkah muzakarah iman. Dan makhul ibadat dan akhlak mulia dalam rumah-rumah mereka. Kita buat ini tuan-tuan yang mulia. Kita tak banyak lagi masa. Maut bakal datang menjelma. Bukan dekat, bukan lama. Hanya beberapa detik sahaja. Kita semua akan mati. Tinggallah dunia yang dicintai ke dalam kubur. Bukan ramai seorang diri. Bukan lapang, sempit, gelap gulita, tak ada cahaya. Bukan dingin panas membara. Tidak ada bantuan mereka yang dikasih dicinta dari isteri, anak-anak, sanak saudara. Tidak pula daripada harta, pangkat, kuasa. Hanya iman dan amal yang sempurna. Orang ini bermula daripada pintu maut, masuk dalam pintu kubur penuh mulia. Kubur luas sejauh mata memandang. Allah subhanahu wa ta'ala ikram sehingga mereka berada di dalam kubur bukan lama. Sekadar-kadar dua sujud. Dipukul gendang sangkakala. Bangkit di hari mahsyar yang gegak gempita. Yang hiruk pikuk. Yang tidak ada bantuan sesiapa. Berbondong-bondong berjumpa Allah Maha Pencipta. Tidak kira apa pangkat, apa darjat. Dia orang timur, orang barat. Di dunia tak makan lemah. Hari-hari makan badan sehat, badan kuat. Di depan Allah semua telanjang bulat. Hanya iman yang amal yang sempurna. Yakin yang betul pada Allah Pencipta. Sempurna kalimah La ilaha illallah. Sempurna kehidupan bawa sunnah Muhammadur Rasulullah. Allah muliakan. Malaikat akan iringkan sehingga dimasukkan ke dalam jannah, dalam syurga yang tidak dapat dibayang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Yang nikmat, nikmat, nikmat selama-lamanya. Saya dan tuan-tuan sekarang kita mau taubat istighfar. Kita mau menangis pada Allah yang Maha Besar. Merayu pada Allah, wahai Allah. Engkau telah bagi kami kerja mutiara yang mulia. Engkau telah bagi kami satu kerja. Nabi-nabi kerja anbiya. Engkau telah muliakan kami dengan usaha da'wah. Kami tak sangka lagi. Kami tak rasa. Ya Allah. Kami masih rasa. Kami itu kaum, kami itu bangsa. Kami masih rasa, kami masih sangka. Kami itu kerja. Kami ini kedudukan, kami ada kuasa. Hati kami, mata kami tersilau dengan benda, dengan harta. Ya Allah, ampunkan kami. maafkan kami, ambillah kami ya Allah, libatkan kami dalam ini usaha. Ya Allah, pilih terima kami. Kita menangis merayu pada Allah. Allah sangat suka. Allah pasti akan ampunkan segala dosa. Gantikan segala keburukan dengan kebaikan. Gantikan segala sayiat dengan hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala akan padamkan segala kehinaan, segala dosa-dosa dalam buku amal, buku catatan. Allah ganti dengan pahala, dengan kebaikan. Tuan-tuan yang mulia, Hadrat Sulaiman alaihissalam satu ketika sedang sibuk mempersiapkan kuda untuk jihad. Terlalu sibuk dengan persiapan, tertangguh, terlambat satu solat. Bukan sibuk di pasar, di bazar. Tidak pula ke pejabat, kedai terkejar-kejar. Tidak pula rumah kaum keluarga tersasar. Bukan. Persiapan kuda untuk jihad, tertangguh satu solat. Sulaiman alaihissalam sedar dia buat satu salah. Dia merayu, menangis pada Allah. Menangis, menangis, menangis. Allah sangat suka dengan tangisan Sulaiman alaihissalam yang mulia. Allah firman kepada Sulaiman alaihissalam, nyatakan apa pemerintahan, apa keinginan, pasti aku kabulkan. Sulaiman alaihissalam minta satu kerajaan yang tidak ada sebelum dan selepas baginda. Allah subhanahu wa ta'ala telah kabulkan. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara yang saya sayangi, umat-umat yang saya cintai, wahai, bukan untuk tuan-tuan yang ada di depan, tetapi untuk umat seluruh alam. Hari ini, wa nastaghfirullah al-azim, kita sedar, kita rasa tinggal solat satu dosa. Kita faham, kita rasa tak bayar zakat satu dosa. Kita faham, kita rasa tak puasa satu keburukan, satu dosa. Sehingga mereka yang tak pernah pergi masjid, mereka yang tak puasa, mereka pun tak makan di khalayak ramai. Mereka sedar ini satu aib, ini satu dosa. Tetapi tuan-tuan yang mulia, semoga Allah bagi saya dan tuan-tuan faham, saya tidak faham, tidak rasa tinggalkan dakwah ini satu dosa. Saya tidak rasa tidak keluar jalan Allah satu dosa. Saya tidak rasa, tidak sedar, tidak sangka, tidak buat gas, ini satu dosa. Saya rasa tak ada apa-apa, orang lain buat, saya datang lambat-lambat. Alhamdulillah dapat gas berkat. Saya tidak rasa, sangka, tak dapat duduk dalam taklim harian. Ini satu salah, satu dosa. Tak dapat buat gas kedua. Ini satu salah, satu dosa. Saya belum sangka, belum rasa. Saya belum rasa tak hidupkan taklim rumah. Ini satu salah, satu dosa. Saya dan tuan-tuan, mari kita sama-sama istighfar, taubat pada Allah. Ya Allah, ampunilah kami umat ini. Kau bagi kami mutiara kerja Nabi, tapi kami terkeluar, tersasar. Kami tak dapat buat gas lepas asar. Kami tak dapat duduk taklim yang sempurna. Kami tak rasa ini salah dosa. Ya Allah, kami tak keluar 3 hari. Wanastaghfirullah. Kami tak sempurnakan sedikit celah. Kami tak rasa ini satu salah, satu dosa. Ampunilah kami, ampunilah umat ini. Ampunilah orang dalam majma' ini, ya Allah. Dan mereka-mereka yang berada di luar majma' ini, ampuni, ya Allah. Pilih terima kami, ya Allah. Kasihan. Kami banyak sayiat, kami banyak maksiat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa umat. Ya Allah, pilih terima, ya Allah, ini umat. Bangunkan kami, ya Allah. Supaya kami dapat gunakan masa, diri, harta ikut cara yang engkau suka. Keluarkan kami, ya Allah, jalan engkau, ya Allah. Dalam lapang, dalam sempit, dalam sehat, dalam sakit. Harta banyak dan sedikit. Ya Allah, jangan kau bagi kami satu alasan pun, ya Allah, daripada tidak keluar pada jalan engkau. Terima, ya Allah. Kita minta ampun, tuan-tuan, untuk kita dan umat. Ya Allah, hantar kami jauh-jauh seluruh alam ini. Padamkan daripada mata kami segala silau-silau kedudukan, segala silau-silau kuasa harta, segala silau-silau rupa bentuk benda-benda. Ya Allah, hanya silaukan kami dengan amal. Sibukkan kami, silaukan kami, mata kami dengan amal. Tuan-tuan, Zuhur kita dah nak hampir. Bulan Mei, pertengahan, dekat-dekat akhir. Kita sama-sama renung, sama-sama kita fikir. Kita buat kerja, sama ada kita bangun bagi nama keluar jalan Allah, balik buat usaha tempatan, sehingga titisan darah peluh yang terakhir. Siang hari, jadikan badan jasad kita basah di peluh yang mengalir. Malam, kita bangun, kita sujud, air mata kita alir. Mohon pada Allah, wahai Allah, terimalah ini umat. Ya Allah, berjayakanlah Zuhur istimak kita seluruh Malaysia. Target-target kita, setiap satu kampung, setiap satu masjid, satu surau, satu jemaah kita mau keluarkan, tuan-tuan. Satu masjid, satu surau. Ketika orang lama kita jumpa Hadrat Maulana Yusuf untuk satu istimak, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi tanya, kamu buat istimak untuk apa? Untuk kumpulkan orang ramai. Bukan istimak untuk kumpulkan kerja. Berapa jemaah kamu nak keluar? Orang lama Bangladesh beritahu Hadrat, berapa Hadrat mau? Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, saya mau satu kampung satu jemaah. Di Bangladesh ada 68 ribu kampung. Di Malaysia, tuan-tuan yang mulia, kita ada 23 ribu lebih kurang masjid surau. Di Kuala Lumpur lebih kurang 2,800 masjid surau. Kita bangun niat bagi azam untuk balik buat usaha atau kita keluar tunai untuk setiap satu masjid, satu muhallah, paling kurang satu jemaah kita mau keluarkan untuk istimak kita. InsyaAllah semua. Mari kita bangun untuk bagi nama insyaAllah yang tunai 4 bulan. Bangun insyaAllah. Demi Allah dan Rasulnya. Kita gembirakan Nabi SAW di kuburnya yang mulia insyaAllah. Bangun bagi nama insyaAllah. Bangun bagi nama insyaAllah. Betulkan niat, sangka dan rasa. Bangun bagi nama 4 bulan. 2 bulan 40 hari. Kita bangun beramai-ramai. Bagus kita bangun bagi azam ikut masjid kita insyaAllah. Kita balik buat kerja, bangun malam doa. Bangun lagi tuan-tuan yang mulia. Bangun insyaAllah. Kita lihat khazanah Allah. Kita bangun dengan yakin yang bertentangan dengan apa yang kita ada dan apa yang kita rasa. Kita lihat sangka Allah, rasa Allah. ketepikan keinginan dan kepaham kita. Kita mau lihat apa Allah ingin daripada kita bangun insyaAllah. Bangun insyaAllah bagi nama lagi insyaAllah. Di depan-depan, kiri dan kanan, tengah-tengah dan di belakang. Bangun bagi nama insyaAllah. Kita patahkan tulang belakang syaitan. Malaikat juga sedang sibuk mencatat. Bangun tuan-tuan yang mulia bangun. Jadilah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an zikrillah. Jadilah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah. Bangun insyaAllah bagi nama. Kelang Selatan. Allah terima tuan dan Kelang Selatan dan seluruh umat. Amin. Bangun bagi nama tuan. Bangun bagi nama. Masya Allah. Zulfikar. Allah terima dan Allah terima seluruh umat melalui Zulfikar. Amin insyaAllah. Bangun tuan-tuan yang mulia. 4 bulan. Negara jauh. India, Pakistan. Negara jiran. Dalam negeri. Jalan kaki. Bangun bagi nama. Masya Allah anak muda berlari ke depan. Bangun, bangun insyaAllah. Bangun tuan-tuan yang mulia. Malaikat sedang sibuk mencatat. Allah tukar sayiat jadi hasanat. Bangun tuan-tuan yang mulia. Sama ada diri sendiri bagus secara masjid, jemaah masjid kita insyaAllah. Bangun bagi nama insyaAllah. Kita jangan lihat apa yang kita punya upaya, apa yang kita ada. Kita lihat Allah punya upaya dan Allah punya ada. Bangun gerak insyaAllah. Yang tunai 4 bulan, 4 bulan. 2 bulan, 2 bulan. 40 hari, 40 hari. Bangun lagi tuan-tuan yang mulia. Bangun lagi tuan-tuan secara masjid. Nama tuan. UPM, masyaAllah. Pelajar anak muda yang dicinta. UPM, se-UPM, UPM. Dan seluruh umat Allah terima insyaAllah. Lagi bangun insyaAllah. Bagi nama secara masjid surau. Bangun kita menangis merayu pada Allah. Bangun untuk agama. Nabi sedang tertawa. Allah sedang gembira. Bangun untuk agama tuan-tuan. Bangun untuk agama. Bergembiralah tuan-tuan di padang mahsyar yang gelap gulita. Allah lapangkan selapang. Haji Ramli daripada Kelang Bandar. Allah terima Haji Ramli. Kelang Bandar sekelang-kelangnya. Dan seluruh umat. Amin insyaAllah. Kita tak nampak sekarang tuan-tuan. Kita akan gembira di padang mahsyar. Amal semua jadi besar tuan-tuan. Bangun insyaAllah tuan-tuan. Buangkan segala risau, gusar. Lihat Allah yang maha besar. Bangun insyaAllah. Bangun lagi tuan-tuan. Baru berapa jumaah kita ada tuan-tuan. Kita nak hantar seluruh Kuala Lumpur. Seluruh Malaysia. Nama tuan. Tuan-tuan semua datang sini bukan infradi. Tuan-tuan adalah wakil daripada surau-surau dan masjid-masjid tuan-tuan. Walaupun tuan seorang, tuan boleh bagi niat azam. Satu jemaah, Allah boleh buat insyaAllah. Gerak insyaAllah. Bangun insyaAllah. Allah muliakan. Bangun lagi insyaAllah. Tak cukup. Depan ni belum kosong lagi. Ada kosong sana sikit saja. Sini pun ada kosong sikit. Kita nak kosongkan majmah ni insyaAllah. Bagi nama lagi insyaAllah. Bangun insyaAllah. Kalau tuan malu nak bangun nak bagi nama, masya Allah, tuan boleh gerak pelan-pelan insya Allah. Saya anggap dengan sangka yang baik, tuan-tuan yang ada ni semua dah keluar cilah insya Allah tahun ni. Betul insya Allah eh? Slow je insya Allah. Betul insya Allah eh? Tuan-tuan, setiap daripada kita adalah bertanggungjawab seluruh umat. Dan seluruh umat bertanggungjawab atas setiap umat. Apa maksud dia? Seluruh alam hari ini, semuanya kafir. Tak ada orang Islam, kecuali seorang. Satu orang Islam ni bertanggungjawab atas seluruh alam orang kafir. Bawa mereka pada hidayah. Seluruh alam ni Islam. Satu je orang tak Islam. Seluruh orang Islam ni bertanggungjawab pada orang Islam yang tak Islam seorang. Untuk bawa mereka pada agama. Tuan-tuan, Tuan-tuan datang sini bukan infradi. Tuan-tuan bukan datang infradi, tuan-tuan. Betulkan rasa-rasa sangka-sangka. Kita datang sini ialah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanggungjawab seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Tuan-tuan adalah wakil daripada Masjid Surau, tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada Masjid Surau. Tuan-tuan beramai-ramai, tuan-tuan sorang-sorang. Dan tidak ada Masjid Surau yang dibuat surau tepi-tepi tu rumah tak ada. Orang tak ada, tak ada. Paling kecil satu surau ada 30-40 rumah. Tuan-tuan yang saya anggap dah keluar cila, Masya Allah. Syabas. Tuan-tuan balik. Tuan buat usaha tempatan. Sorang cara sorang. Tuan doa menangis dalam Masjid Surau. Tuan baca taklim sorang-sorang. Kemudian tuan fikir, tuan gerak pintu-pintu rumah-rumah. Cari orang, jumpa orang. Bagi tahu pakcik, haji, abang, adik. Nabi dah tak ada lagi. Allah takkan hantar Nabi lagi. Saya dan pakcik lah yang bertanggungjawab. Saya datang rumah pakcik ini nak belajar-belajar sambung kerja Nabi. Nak belajar-belajar untuk sampaikan dakwah Nabi. Marilah pakcik, kita bangun, kita pergi ziarah rumah-rumah. Kita pujuk, tarik tangan dia. Kita rayu, kita pegang baju dia. Sungguh-sungguh hati, tuan-tuan. Kita pujuk, rayu, ajak dia pergi masjid. Muzakarah dengan dia. Baca taklim. Bagi tahu dengan dia. Kakak Kusari dengan dia keadaan umat. Dia juga bertanggungjawab macam kita. Tuan-tuan buat kerja. Kalau tiap-tiap hari tuan buat kerja, tuan minta pada Allah. Tuan rayu pada Allah. Minta supaya mereka-mereka yang jumpa Allah, keluarkan mereka jalan Allah. Ini hari 18 hari bulan 2. Bulan 2 ada lagi, bulan ini terlebih satu hari. 29, betul. Bulan ini ada lagi 11 hari. Bulan 3, bulan 4. Dua bulan yang solid. Dan bulan 5, separuh bulan. Kita ada lebih kurang 2 bulan. Dekat-dekat 3 bulan, tuan. Untuk buat usaha. Jangan tuan rasa tuan seorang tak boleh buat usaha. Balik, siapkan setiap satu masjid. Satu surau. Ada amal ke tak ada amal ke apa ke. Satu masjid, satu surau. Satu jemaah. Semua insyaAllah niat insyaAllah. Slow sikit. Semua niat insyaAllah. Tuan rayu sungguh-sungguh. Dan setiap daripada tuan. Rumah-rumah sempurnakan ta'alim. Wanita-wanita kita. Pastikan tuan duduk sama-sama dalam ta'alim mereka. Jangan balik ke kuzari je. Dengar, tengok je. Tuan mau baca. 20 minit baca taklim, 10 minit muzakarah. Bawa makhul ibadah dan akhlak mulia. Suasana dakwah dalam rumah kita. Dengan penuh kasih sayang. Jangan jadi bos, jangan jadi tuan master. Marah-marah. Bukan. Kasih sayang. Wanita, anak-anak ada hak agama. Mereka juga ada hak agama, tuan-tuan. Jangan lupa mereka. Bila kita pergi masjid surau, dalam masjid kita ada orang kampung. Kita tak payah panggil, mereka dah ada dalam tu. Ikram mereka, khidmat mereka, pujuk rayu mereka, bagi tahu mereka, doa-doa untuk mereka. Jangan kita abaikan mereka, imam-imam kita, pengerusi-pengerusi kita. Mereka dah buat kebaikan yang banyak. Mereka telah benarkan berpuluh-puluh malah beratus-ratus jemaah datang, tuan-tuan yang mulia. Ada kebaikan dalam hati mereka. Kawan-kawan kita yang lama-lama, yang kita tengok macam ada masalah, jangan kita tengok masalah dia. Muliakan dia, pujuk dia, rayu dia, doa untuk dia, ziarah dia, bagi tahu dia, ajak dia mereka terlibat dalam usaha. Tuan-tuan yang mulia, jangan kita tinggal satu rumah, jangan kita tinggal satu orang laki-laki akil baligh. Jangan, tuan-tuan yang mulia, bagi tahu istimewa kita dah dekat, rayu mereka dalam lebih kurang 3 bulan lebih kurang. Tuan-tuan yang mulia, kalau satu bulan tuan-tuan boleh dapat 3 orang, 3 bulan dah ada 9 orang. Lengkaplah jemaah tuan-tuan. Semua ni insyaAllah. Kita balik dengan ini semangat. Sekarang ini pun tuan-tuan yang mulia, Allah ada buat keputusan. Hidayat ternanti-nanti untuk turun. Dah ternanti-nanti. Hidayat dah hampir-hampir sampai ke bumbung-bumbung masjid tuan-tuan. Kita buat dakwah akhlak Nabi. Jaga solat. Jaga muamalat, muasyarat. Kasih sayang tuan-tuan yang mulia. Buang daripada hati kita keburukan-keburukan yang kita lihat pada orang-orang. Hanya datangkan kebaikan. Lupakan segala kelemahan. Hanya lihat kebaikan mereka. Dan keburukan kita, kita merayu pada Allah. Bila kita lihat keburukan saudara, maka cepat-cepat kita doa. Ya Allah, ampunilah saudara saya. Tukarkanlah keburukan dia dengan kebaikan. Boleh semua insyaAllah. wanita-wanita kita, bawa juga mereka keluar 3 bulan sekali, 3 hari dan taklim mingguan. Jangan sekali-kali kita tak bawa mereka, sediakan mereka pergi taklim mingguan yang paling berdekatan dengan muhalla, dengan masjid kita. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.